kau sakiti hati lemah ini. Jangan, jangan lagi, seribu janji tiada bertepi. Lekas, lekas pergi, usah kau pandang diriku lagi. Jangan, jangan sangsi, mohon cinta takkan kuulangi. Makin banyak maaf ku berikan, makin dalam derita kau bahatkan. Jangan, jangan lagi kau sakiti hati lemah ini. Jangan, jangan mohon cinta takkan kuulangi. Makin banyak maaf ku berikan, makin dalam derita kau bahatkan. Jangan, jangan lagi kau sakiti hati lemah ini. Jangan, jangan takkan kuulangi. Jangan.